السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kita memasuki bab yang berjudul As-Sariqah, yaitu bab tentang hukuman bagi pencuri. Ya, bagaimana syariat memberikan hukuman kepada pencuri? Lalu apa sebenarnya definisi mencuri? Adakah takaran yang ditentukan oleh syariat yang berkonsekuensi seseorang mendapatkan hukuman? Ini yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Secara bahasa, para pemirsa Niaga TV, kata as-sariqah adalah bermakna akhdhu syai'i khufyatan, mengambil sesuatu secara diam-diam, yaitu mencuri secara bahasa. Akhdhu asy-syai'i khufyatan atau khufyatan, mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi. Adapun dalam pengertian istilah atau dalam pengertian syar'i, yang dimaksud dengan as-sariqah adalah akhdhul mali khufyatan atau khufyatan zulman min hirzi mithlihi bisyurutin. Mencuri itu adalah akhdhul mal, mengambil harta secara diam-diam. Zulman dilakukan dalam kondisi zalim, artinya mengambilnya itu adalah dilakukan sebagai bentuk kezaliman. Min hirzi mithlihi, barang itu diambil dari tempat penyimpanannya. Nanti tempat penyimpanan berbeda-beda antara satu barang dengan barang yang lain. Bisyurutin, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Misalnya jumlahnya untuk bisa menjatuhkan hukuman haddus sariqah, hukuman bagi pencuri, jumlahnya haruslah minimal rub'u dinar. Rub'u dinar, seperempat dinar. Satu dinar sekitar 4 gram emas. Berarti kalau seperempatnya 1 gram emas. Jadi kalau ada seseorang mencuri harta orang lain, dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, sebagai bentuk kezaliman, dia ambil barang itu dari tempat semestinya, yaitu barang yang tempat di mana memang biasanya barang itu disimpan, ya, dan telah memenuhi jumlah minimal dan tidak ada syubhah kesamaran di dalamnya. Kesamaran itu adalah ketidakjelasan. Misalnya, kalau yang diambil itu adalah harta milik orang tuanya atau harta milik anaknya atau harta milik baitul mal dan lain sebagainya. Itu dalam pengertian syariat. Jadi akhdhu al-mal khufyatan zulman min hirzi mithlihi bisyurutin. Itu dalam definisi syar'an. Kemudian al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Idza saraqa al-baligul 'aqilul mukhtar." Apabila seorang yang telah dewasa berakal tidak dipaksa mencuri, dia sudah dewasa umurnya, sehat akalnya, dan dia melakukan itu dalam kondisi mukhtar, keinginan dirinya sendiri, baik orang itu adalah muslim atau seorang zimmi, orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan tunduk kepada kaum muslimin, au murtad, atau yang mencuri itu adalah orang yang murtad, nisoban minal mal, dan yang dicuri adalah sejumlah harta yang telah mencapai nisab. Tadi yang kita sebut nisabnya adalah rubu dinar, seperempat dinar. Jadi kalau ada orang, satu, dia dewasa, dua, dia berakal, tiga, dia melakukannya atas kehendak sendiri, apakah dia terlepas dia muslim atau dia zimmi atau dia murtad, yang diambil adalah telah mencapai nisab, wa huwa rubu dinar. Adapun yang dimaksud dengan nisab dalam pencurian itu seperempat dinar. Au ma qimatuhu rubu dinarin. Atau dia mengambil satu barang yang nilainya adalah seperempat dinar. Fi hali as-sariqah min hirzi mithlihi. Ketika barang itu dicuri, nilainya adalah seperempat dinar. Dan barang itu diambil dari tempat yang biasa digunakan untuk menyimpan barang tersebut. Nanti akan ada rinciannya tentang apa yang dimaksud dengan hirzi, hirzi mislihi. Wala syubhata lahu fihi. Dan tidak ada sesuatu yang samar. Yang samar itu tadi kita contohkan, yang dicuri adalah harta ayahnya atau harta anaknya atau baitul mal. Itu kalau yang dicuri adalah harta ayahnya sendiri atau harta anaknya sendiri atau harta baitul mal yang di dalamnya memang ada hak kaum muslimin, itu tidak bisa ditegakkan hukuman potong tangan. Ya. Kuti'at yaduhul yumna. Kalau syarat-syarat itu terpenuhi, maka hukuman bagi orang tersebut adalah dipotong pergelangan tangan kanannya. Dipotong dari bagian pergelangan tangan kanannya. Ya, kuti'at yaduhul yumna. Dipotong pergelangan tangan kanannya. Nah, ini dia para pemirsa Niaga TV. Jadi kalau kita ulang, apabila ada seorang yang dewasa berakal melakukannya atas keinginan sendiri, apabila ada yang mencuri, dan yang mencuri itu dewasa, berakal, keinginan sendiri, baik dia muslim, zimmi, murtad, lalu barang yang dicuri sudah sampai nisab. Tadi nisabnya 1/4 dinar. Atau yang senilai dengan 1/4 dinar ketika barang itu dicuri. Min hirzi mislihi. Barang itu diambil dari tempat penyimpanan barang tersebut. Dan tidak ada syubhah di dalamnya. Maka hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kuti'at yaduhul yumna. Dipotong tangan sebelah kanannya. Dan ini salah satu tujuan di antara tujuan-tujuan syariah. Bahwa syariat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memiliki tujuan menjaga agama. Begitupun menjaga jiwa. Begitupun menjaga akal. Begitupun menjaga nasab. Begitupun menjaga harta. Dalam arti ketika hukum syariat dijalankan dengan sebaik-baiknya, salah satu yang akan mendapatkan penjagaan yang begitu luar biasa adalah yang terkait dengan harta. Harta seorang muslim itu adalah tidak boleh diganggu, tidak boleh dirampas, tidak boleh diambil dengan cara yang tidak benar. Yang boleh adalah antara din minkum, atas dasar keridoan. Ya, la yahillu li muslimin ayya'khudha, apa kata Nabi, illa bi tibi nafsihi. Tidak halal seorang muslim mengambil harta saudaranya kecuali kalau saudaranya memberikannya dengan penuh kerelaan. Karena memang salah satu tujuan syariat itu adalah hifzul mal, terjaganya harta. Fa in saraqa thaniyatan quti'at rijluhul yusra. Kalau dia mencuri lagi untuk kedua kalinya, maka dipotong kakinya yang sebelah kiri. Jadi mencuri pertama tadi dipotong yang mana? Sebelah kanan. Kalau mencuri lagi, dipotong yang bagian kiri. Kaki bagian kiri. Kita ingin bacakan dulu dalil-dalilnya sebelum kita lebih jauh lagi membahas permasalahan ini. Dikatakan di sini, wal aslu fi qat'i fil qat'i yadis sariqi. Adapun dalil terkait dengan hukuman potong tangan adalah firman Allah surah Al-Maidah ayat 38, wasariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Pencuri baik laki-laki ataupun perempuan, hukumannya kata Allah subhanahu wa ta'ala adalah dipotong tangannya sebagai balasan atas perbuatan mereka, dan sebagai nakalan, yaitu hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah adalah maha perkasa dan dia maha bijaksana. Dalam riwayat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqta la tuqta yadus sariq illa fi rub'i dinarin fasaidan. Tidak dipotong tangan seseorang karena mencuri kecuali apabila telah mencapai 1/4 dinar ke atas. Ya, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Deep, Wad-dinaru yusawi arba'a gramat zahabiyah taqriban al-an. Dan satu dinar itu setara dengan 4 gram emas pada hari ini. Dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari, begitupun Imam Muslim, meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qata'a, beliau pernah qata'a sariqan, yaitu menjatuhkan hukuman potong tangan bagi pencuri, yang mana orang itu mencuri ya sesuatu yang nilainya salah satu darahim, 3 dirham, dan pada saat itu di zaman Nabi ya qimatu rubu'u dinar, 3 dirham itu setara dengan nilai seperempat dinar ya, seperempat dinar. Tadi kita sempat mengatakan, para pemirsa Niaga TV, satu perbuatan dianggap mencuri dalam definisi agama apabila barang yang dicuri itu ditempatkan fi hirzi mislihi, ditempatkan di tempat yang biasa ya, misalnya pakaian ya dimasukkan ke dalam lemari yang dikunci, mobil ya di garasi ya, dan begitu seterusnya, perhiasan di dalam kotak misalnya atau dalam laci misalnya, itu namanya hirz. Agar sah disebut pencurian, selain dia dilakukan oleh orang yang dewasa, berakal ya, lalu dia telah mencapai nisab, disyaratkan juga bahwa barang itu diletakkan memang di tempat semestinya. Artinya kalau barang yang dicuri itu bukanlah yang ditaruh di tempat semestinya misalnya, ada kemungkinan tidak masuk definisi mencuri. Nanti ya bisa hukuman yang lain yang sifatnya misalnya takziriyah. Nanti akan kita bahas, ada bab khusus membahas tentang hukuman yang sifatnya takziriyah. Adapun dalil bahwa perbuatan mencuri disebut mencuri kalau barang yang dicuri itu ditempatkan di tempat semestinya, atau tadi istilahnya fi hirzi mislihi, yaitu hadis dari Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau su'ila anis thimar al-mu'allak. Beliau pernah ditanya tentang buah yang masih di pohon. Buah kurma kalau di Arabnya, buah kurma. Maka Nabi menjelaskan, man asaba bifihi min zi hajatin ghairu muttakhidhi khubnatin. Barang siapa yang mengambil buah yang ada di pohon untuk dia makan, dia lapar, dia melihat kurma, dia naiki, dia ambil, dia makan, dan dia tidak mengambil lebih dari apa yang dia butuhkan untuk makan, artinya tidak ada sedikit pun yang dia masukkan ke dalam kantung, fala syai'a alaihi, maka dalam kondisi itu dia tidak dihukum. Ya, jadi dia melihat makan, lapar, dia petik, dia makan, dan dia tidak kantongi sama sekali, semata-mata untuk menghilangkan rasa lapar. Maka Nabi berkata, fala syai'a alaihi, tidak ada apapun atasnya, tidak ada hukuman apapun atasnya. Wa man kharaja bi syai'in minhu fa alaihi gharamatu mithlaihi wal uqubah. Tetapi barang siapa yang mengambil sesuatu selain dari yang dia makan, artinya dia ambil juga satu kresek, satu kantong misalnya, fa'alaihi gharamah mislaihi, maka dia harus mengganti dua kali dari apa yang dia ambil, wal uqubah, selain dia akan mendapatkan hukuman, nanti hukuman yang sifatnya ta'ziriyah. Waman saraqa minhu syai'an, waman saraqa, dan barang siapa yang mengambil, minhu, dari buah itu syai'an, walaupun syai'an ya sesuatu, an yu'wiyahul jarin, yaitu setelah dimasukkan kepada tempat, jadi sudah dipanen ya, dimasukkan ke keranjang atau dimasukkan ke peti yang biasa digunakan untuk buah tersebut, fabalagha thamanal mijanni, dan yang diambil itu telah mencapai harga satu buah al-mijan. Mijan itu artinya at-turs. At-turs itu artinya adalah perisai. Dalam peperangan orang pakai perisai. Wa kanat qimatuhu tuqaddar bi rub'i dinar. Dan di zaman Nabi harga perisai itu dinilai sekitar seperempat dinar. Fa'alaihil qat'u, maka yang begitulah yang dikenai hukuman potong tangan. Dari hadis ini kita bisa ambil ya poin yang sangat penting, bahwa apabila barang itu telah dipindahkan, berarti tadi kan kurmanya masih di pohon, ada dua kondisi. Kalau diambil sekedar untuk menghilangkan lapar karena dia miskin, susah, maka tidak dihukum. Tapi kalau dia makan plus dia kantong, dia masukkan ke dalam kantong, atau dia masukkan ke dalam tas atau wadah, maka dia dikenakan hukuman berupa membayar dua kali dari yang dia ambil, plus dia dapat ukubah, hukuman dari hakim, ta'ziriyah. Tapi kalau buah itu sudah dipindahkan ke tempat semestinya, artinya sudah dimasukkan ke kotak, sudah dipanen, dimasukkan ke ranjang, ditaruh di gudang misalnya, lalu dicuri, padahal sudah di hirzi mislihi, sudah ada di tempat yang memang ya biasanya di situ ditempatkan. Maka kata Nabi, kalau nilai yang dia ambil itu telah sampai thamanal mijan, yaitu senilai dengan apa? Perisai. Dan nilai perisai, kata para ulama pada di zaman Nabi adalah senilai dengan seperempat dinar, fa'alaihil al-qata. Maka dia terkena hukuman potong tangan. Wa man saraqaduna dhalik fa'alaihi gharamah mislaihi. Dan siapa yang mencuri dengan jumlah kurang dari nisab, artinya tidak sampai seperempat dinar, maka dia mendapatkan hukuman berupa denda, denda dua kali dari jumlah yang dia ambil, dan dia mendapatkan uqubah. Ya, dia mendapatkan apa? Uqubah. Ya, mendapatkan hukuman apa namanya? Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Itu beberapa poin terkait dengan dalil ya. Lalu muncul pertanyaan, ya, kenapa harus tangan kanan dulu, bukan tangan kiri? Hal ini berdasarkan qiraah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ma'idah 38 dengan qiraah faqatu aymanahuma. Kalau qiraah yang biasa kita baca kan faqtu aydiyahuma, tapi dalam qiraah Ibnu Mas'ud beliau membacanya faqatu aymanahuma, maka potonglah tangan kanan keduanya. Keduanya maksudnya as-sariqu was-sariqatu, pencuri baik laki-laki ataupun perempuan. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi. Dalam riwayat Ahmad, di dalam kitab musnadnya, sesungguhnya didatangkan kepada Nabi seorang wanita yang mencuri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, potonglah tangannya. Maka saat itu dipotonglah tangan kanan wanita tersebut. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa wadihun anna hadza kana ala mar'a minhu wa aqarrahu. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat hukuman tersebut dan Nabi memberikan takrir atau persetujuan atas hukuman tersebut. Adapun dalil bahwa hukuman itu dilaksanakan di bagian ku', ini ya bagian apa namanya ku', ini bagian ku', ya bagian apa namanya pergelangan. Adapun dalil bahwa hukuman pencuri itu adalah dipotong di bagian ku' adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dari hadis Suraqah summa umira biqat'ihi minal mifsal, diperintahkan agar dipotong di bagian mifsal, di bagian pergelangan. Baik, berarti mencuri kali yang dipotong tangan kanan. Kalau mencuri lagi untuk kedua kali, kuti'at rijluhul yusra, dipotong sebelah kiri. Adat rijluhul yusra, kalau dia mencuri lagi maka dipotong tangan sebelah kiri. Berarti satu kanan tangan, lalu kaki kiri, balik lagi mencuri ketiga kali tangan kiri. Fa'in ada, kalau mencuri lagi keempat kalinya, kuti'at rijluhul yumna, maka dipotonglah kakinya sebelah kanan. Habis dong kalau begitu. Tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki sebelah kanan. Habis semuanya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dari Ali radhiyallahu taala an berkata, "Idza saraqa as-sariqu quti'at yaduhu al-yumna." Apabila seorang pencuri mencuri dipotonglah tangan kanannya. "Fa in 'ada quti'at rijluhu al-yusra." Dan kalau mengulangi lagi dipotonglah kakinya sebelah kiri. Dan nanti kalau bagian kaki itu di bagian apa? Sambungan juga, pergelangan kaki bagian bawah. Itu yang dipotong ya. Hal ini berdasarkan hadis dari Ikrimah bahwasanya di zaman Umar radhiyallahu taala an, yuqta al-qadamu min mifsaliha. Kaki itu dipotong dari bagian sambungan bagian bawah. Walam yungkir alaihi ahadun. Dan ketika Umar menentukan hukuman itu tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkari. Fakana ijma'an. Maka seolah-olah hukuman itu telah menjadi ijma' yang disepakati oleh para sahabat. Dalam riwayat Malik dalam kitab Al-Muwatta dan Imam Syafi'i pun meriwayatkan hadis ini dalam kitab musnadnya, ada seorang laki-laki dari penduduk Yaman dipotong tangan dan kakinya. Ada seorang laki-laki dari penduduk Yaman dipotong tangan dan kakinya. Kemudian dia datang ke Madinah lalu menemui Amirul Mukminin atau Khalifatul Rasulillah Abi Bakar As-Siddiq. Jadi seorang laki-laki dari negeri Yaman dipotong tangan dan kakinya lalu dia menemui Khalifah di kota Madinah sambil mengadukan karena dia merasa dizalimi. Dia merasa apa? Dizalimi. Fakana yusalli minal lain. Ya. Laki-laki ini yang kaki dan tangannya dipotong, dia sholat di malam hari. Maka sahabat Abu Bakar melihat hal itu berkata, malammu engkau gunakan untuk sholat dan tidak gunakan untuk mencuri. Tetapi tidak lama setelah itu, terjadi kejadian di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, di mana perhiasan milik istrinya yang namanya Asma bintu Umais dicuri. Ya, dicuri. Maka laki-laki yang tadi telah dipotong tangannya dan kakinya itu, dia berlagak tidak tahu sambil berdoa, Allahumma 'alaika biman bayyata ahla hadzal bait as-salih. Ya Allah, hukumlah orang yang telah mengambil barang milik keluarga yang saleh ini. Jadi orang itu berlagak tidak tahu. Fawajadu al-huliya inda sa'iq. Kemudian emas itu ditemukan sudah ada di tangan penjual emas, sa'iq. Jadi setelah dicari tidak ketemu, ketemunya di tukang emas, pedagang emas. Ya, maka dipanggil pedagang emas itu, lalu pedagang emas berkata bahwa telah ada seseorang yang datang menjual emas tersebut. Lalu ditanya, siapa yang menjual emas tersebut? Yaitu orang yang tangan dan kakinya telah dipotong. Ternyata dia pura-pura. Maka dipanggil orang itu dan dia mengakui bahwa dia yang mengambil, maka dipotonglah tangannya sebelah kiri. Jadi tangan kanannya sudah, kakinya sudah, dipotong lagi sekarang tangannya sebelah kiri. Berarti enggak kapok ya, ini udah ketiga kalinya. Ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Begitupun Imam Syafi'i rahimahullahu taala meriwayatkan dalam kitab musnadnya bahwa Rasulullah berkata terkait dengan pencuri, in saraqa faqta'u yadah. Kalau dia mencuri, potong tangannya. Kalau dia mencuri lagi, potong kakinya. Kalau mencuri lagi, potong tangannya. Kalau mencuri lagi, potong kakinya. Lalu bagaimana kalau mencurinya 5 kali? Sudah dipotong tangan kanan, lalu kaki kiri, lalu tangan kiri, lalu tangan kanan, masih mencuri lagi. Seandainya terjadi, dikatakan di sini, fa in ada uzzira. Kalau dia kembali lagi melakukan hal yang sama, maka hukumannya bukan dipotong, tidak ada lagi yang dipotong, tetapi diberikan hukuman takziriyah. Ya, takziriyah nanti akan kita bahas, yaitu hukuman yang tidak ditentukan bentuknya, hanya saja dikembalikan kepada hakim di mahkamah untuk memutuskannya dengan sesuatu yang dia anggap sebagai satu hukuman yang adil. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang kedua ini seperti biasa kami mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan 2 layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Sepertinya belum ada yang bertanya. Karena mohon maaf ya para pemirsa Niaga TV, Niaga TV ya hari ini hanya bisa diakses melalui parabola kecil di satelit SES 9 KU Band dan YouTube Niaga TV. Jadi banyak apalagi di daerah Sumatera ya, daerah Kalimantan dan lain sebagainya itu menggunakan parabola yang besar. Ya, tetapi qadarullah masya'a fa'al, Niaga TV hanya bisa ditangkap di satelit SES 9 KU Band dan YouTube Niaga TV. Ya. Dan insyaallah Niaga TV juga akan bisa disaksikan di TV bagi masyarakat yang berlangganan internet Icon Media, ya internet milik PLN ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kemudahan, keberkahan, keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan kita berdoa mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah di dalam mencari ilmu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.